hampir tiada melodi yang belum terdengar. Dan semua liriklah terulang hingga hampir tiada kata yang belum terucap. Dalamnya cinta kita perlu untuk dipertanyakan, karena tiada kata di dunia yang dapat melukiskan ini. Tak perlu untuk dipertanyakan, karena tiada jawaban di dunia yang dapat menjelaskan cinta kita berdua. Percaya ada di matamu.